pernah aku dapatkan dan terbaik yang selalu ku dengar. Aku tahu kini takkan mudah tuk bisa terus bersamamu, karena ku rasa.